Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam البطاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, البطاق في المسجد خطيئة. البطاق di masjid adalah khatia. Al-busaq ini itu adalah air yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut. Dan dia bisa dibaca pakai fat seperti dalam hadis ini, dan ada sebagian riwayat pakai si, sebagian riwayat pakai zain. Semua maknanya sama. Walaupun ada yang membedakan, tapi banyak ulama menyebutkan sama maknanya. Jadi meludah di masjid adalah khathiyah, adalah sebuah dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Dan kafaranya adalah dia menanamnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sini Syekh rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membawakan hadis ini lagi-lagi beliau ingin menjelaskan bagian hukum berbeda dengan masjid. Jadi masjid itu bukan tempat untuk membuat kotoran hal-hal yang walaupun hal itu tidak najis tapi menjijikkan atau mengganggu, maka tidak diperbolehkan dilakukan di masjid. Itu Nabi mengatakan al-busaq fi al-masjid khathiyah. Ya, meludah di masjid itu adalah sebuah dosa. Demikian pula membuat dahak. Kalau meludah yang tidak boleh, apalagi membuat dahak. Dan telah datang hadis-hadis menjelaskan tentang hal itu, tentang dahat juga ada hadis. Ya, maka dia termasuk dari dosa. Ya, termasuk dari dosa. Dan orang yang melakukan hal ini, dia tidak mengagungkan masjid Allah. Dia tidak menjalankan ayat wa ma yu'adzim syai'ir Allah bainaha min taqwa al-quruj. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Yajib an melaksanakan firman Allah, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah, maka itu lebih baik di sisi Rabbnya. Nah, jadi meludah di masjid ini adalah apa? Khathiyah. Adalah sebuah dosa. Adalah sebuah dosa. Ya. Kafaranya, yang kalau disebut kafar, menunjukkan bahwa dia dosa. Karena itu, ada kafar. Kafaranya adalah dia tanam. Ya. Kafaranya adalah dia apa? Dia menanam ini, dengan masjid di masa Nabi, dari tanah. Maka kita ditanam dengan tanah, maka tertutuplah ludah tersebut. Ya. Tertutuplah ludah tersebut. Nah, ini tidak bertentangan ya dengan sebagian hadis. Yang mana Nabi SAW berkata, misalnya dalam hadis dari Imam Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, "Falyabsut an yasarihi tahta qadamihi." Hendaknya dia meludah ke sebelah kirinya di bawah kakinya, di sebelah kiri di bawah kaki. Ini bukan artinya dia meludah. Benar. Jelas ya. Maksudnya dia meludah ke bajunya, dia bukan meludah ke maksudnya ke tanah atau ke masjid, tapi dia meludah ke bajunya atau meludah ke apa kain atau tisu yang bisa menampung ludah tersebut. Jadi kalau memang dia harus meludah atau membuang darah di dalam masjid, maka dia membuangnya di bajunya, di mamanya, di apa, kalau dia membuang tisu di tisunya, tidak ada masalah. Kalau di masjid tidak diperbolehkan. Iya. Kafaranya adalah dengan menanamnya. Dan hadis ini ketika dikatakan al-busaqa fil masjid, mulu dari masjid, menunjukkan bahwa keadaannya umum. Semua keadaan, dalam keadaan sholat maupun tidak sholat. So, kaitannya dengan masjid. Ya, dia sholat maupun tidak sholat, ini hukum. Hal ini tidak boleh dilakukan. Ya, dan secara global hadis ini menunjukkan pentingnya orang itu menjaga kebersihan masjid, menghormatinya dan mengagungkannya. Ya, memperhatikan dan mengagungkannya. Ini sekarang kita uraikan.